الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات، جمعة subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim, Kitab Fadailis Sahabah, bab min fadaili Julaybib bin radhiyallahu anhu. Min fadaili Julaybib radhiyallahu anhu. Bab di antara keutamaan sahabat Julaybib radhiyallahu anhu. Julaybib adalah salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dalam kehidupan dia sebagai seorang manusia tentu tidak seperti sahabat-sahabat yang lain atau sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Mungkin dari sisi garis keturunan, suku, dari ekonomi dan pencapaian-pencapaian ilmu agama dan juga hal-hal yang lain. Dia tidak punya kelebihan dari semua sisi tersebut. Dia tidak memiliki keistimewaan dalam hal-hal yang tadi kita sebutkan dan yang lainnya. Ya, bahkan bila dilihat dari riwayat-riwayat yang lain yang kita dapatkan, dia pernah atau dia dahulunya memiliki kekurangan. Ya, suka menggoda wanita. Ya. Namun dia memiliki kelebihan yang nanti akan kita dapatkan dalam riwayat yang ada di bawah bab ini. Tentunya amalan yang tadi dia lakukan dari hal yang berkenaan dengan kekurangan, tentu dia bertobat darinya dan meninggalkannya. Dan ini juga tidaklah menyebabkan seseorang jauh dari kemuliaan. Kemudian juga bila mana seseorang itu kurang dari satu sisi, bisa jadi dari sisi yang lain dia memiliki kelebihan. Ya. Dan ini yang memberikan kepada kita pelajaran yang sangat penting, bahwa seseorang itu bisa jadi memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh siapapun juga. Dan dia bisa meraih kemuliaan dengan cara atau dengan kelebihan yang ia miliki. Ya. Dia bisa meraih kemuliaan yang menyebabkan orang-orang banyak mendapatkan manfaat dari satu sisi yang dia miliki. Walaupun di sisi yang lain dia tidak punya apa-apa, dia tidak memiliki kelebihan apa-apa. Inilah inspirasi dari Julaybib yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita. Jadi jangan merasa, apalagi dalam berperan di dunia pahala, dalam beragama, dalam mendekatkan diri ke surga, jangan dikira bahwa kita bukan orang yang pantas untuk berlomba dengan yang lain. Ya. Lihatlah apa yang bisa kita berikan untuk agama ini, untuk bisa lebih dekat ke surga Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita tidak bisa berperan di dalam menyebarkan ilmu, maka bukan mustahil kita bisa menyebarkan agama dengan harta. Bila mana kita tidak bisa menyebarkan agama, memberikan kebaikan dengan kedua-duanya, bukan tidak bisa kita membela dan mempertahan agama dengan tenaga, dengan andil-andil kita yang lain. Saya sampai hari ini tidak bisa lupa bahwa orang-orang yang berlomba-lomba mencari pahala di bulan Ramadan di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, ketika orang-orang berlomba untuk menyediakan perbukaan untuk orang-orang yang berpuasa dengan berbagai macam menunya, dari kurma yang kualitasnya berbeda-beda, ya, lezat, kelezatannya juga bermacam-macam, kemudian rotinya, yogurtnya atau zabadi, ya, susu yang diimplementasi di sana yang asam itu, yang juga kualitasnya bermacam-macam, penambah, ya, penambah pencampur susu yang diasamkan tadi juga bermacam-macam bentuknya, ada yang manis, ada yang gurih dan seterusnya. Berlomba-lomba orang untuk menyediakan perbukaan untuk orang berpuasa, apalagi di luar masjid, di pelataran masjid. Ini berbagai macam menu, ada yang ayam kentakinya, ada daging kambingnya yang siap disantap dan bahkan sudah dikotak-kotakkan. Ya, ternyata di sana ada orang yang tidak mau kalah. Saya sering kali melihatnya, itu orang yang menyediakan modal hanya cerek kosong. Dia bawa cerek kosong dari rumahnya, diisi zam-zam, kemudian cangkir plastik diambilnya. Ya, cangkir plastik diambilnya. Dan dia berdiri di depan masjid menunggu orang yang terlambat. Menunggu orang yang terlambat datang masuk ke masjid, dia sudah tuangkan air zam-zam ke dalam cangkir plastik tersebut dan dia menawarkan kepada siapa yang belum berbuka, ya, yang belum berbuka puasa. Yang penting memberi, ya, dengan hanya sekadar itu modal, tapi dia kan sudah membukakan orang berpuasa dengan suguhannya, ya, walaupun hanya dengan modal cerek saja, cangkirnya juga dari masjid, ya, zam-zamnya dari masjid, tetapi dia tidak mau kalah. Dan ini yang harus kita hidupkan, yang harus kita suburkan dalam mengejar surga. Makanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui perbedaan, dan Allah yang mengetahui dan Allah juga yang melakukannya. Allah yang membagi-bagi rezeki, Allah yang membagi-bagi kekuatan ilmu, Allah yang membagi-bagi tingkat pendidikan orang yang tinggi pendidikannya ini dan itu seterusnya. Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan semua untuk berpacu. Kan Allah yang mencipta manusia dengan berbagai latar belakang, yang pendidikannya tinggi, yang menengah, yang bahkan tidak pernah mengecap pendidikan. Allah yang menyebabkan atau memberikan kepada manusia perbedaan dalam rezeki. Ya. Wa qasamna bainahum ma'isyatahum, dan kami bagi-bagi di antara mereka hidup mereka. Rezeki kita berbeda-beda. Jangankan dari satu keluarga ke keluarga yang lain. Dalam satu keluarga, di antara orang-orang yang lahir dari satu rahim, rezekinya dibeda-bedakan oleh Allah. Kakaknya kurang, adiknya berlebih. Di bawah itu lagi lebih kurang lagi. Ya. Tidak sama rezeki, padahal mereka semuanya keluar dari satu rahim. Satu ibu, satu ayah. Allah yang membagi-bagi rezeki. Semuanya yang berkulit putih, yang berkulit hitam, yang latar pendidikannya yang tinggi, yang menengah, yang bahkan tidak pernah mengecap pendidikan, yang ekonominya luar biasa, rezekinya, kekayaannya luar biasa, kekuasaannya dan seterusnya, semuanya diperintah oleh Allah untuk berpacu tanpa terkecuali. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan dalam hal ini yang telah diceritakan oleh Allah tentang surga sebelum itu, hendaklah orang-orang yang berlomba-lomba. Ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wajannatin arduha as-samawati wal-ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegera, bercepat-cepat. Walau kamu hanya punya uang sedikit, punya ilmu sedikit, punya kekuatan sedikit, walau bahkan kamu di mata manusia tidak punya apa-apa, kamu tetap berlomba. Tetap berpacu. Dan jangan mau kalah. Ini yang mungkin bisa kita petik dari pelajaran Julaibib ini. Inilah beliau yang mungkin ada kekurangan, dan bahkan di riwayat-riwayat yang lain sempat kita baca dalam Musnad Imam Ahmad, bahkan Nabi SAW pernah melamarkan untuknya seorang wanita. Ternyata awalnya orang tua atau ayah dari wanita yang dilamar tadi mengira bahwa Nabi melamar untuk dirinya, untuk Nabi SAW. Maka dia mengatakan dengan bahagianya, dengan sukacitanya, mengatakan orang sepertimu tidak mungkin ditolak. Lalu Nabi SAW mengatakan, sungguhnya saya melamar untuk Julaibib. Akhirnya mulai dia mundur. Maka kalau begitu saya musyawarahkan dulu dengan suami istri saya. Ketika dia sampaikan bahwa Nabi melamar anak kita, wanita ini terperanjat karena kaget dan bangga. Anaknya dilamar oleh Nabi. Lalu suaminya mengatakan, hadis dalam Musnad Imam Ahmad, suaminya mengatakan bahwa Nabi melamar anak kita untuk Julaibib. Dan sudah terkenal dia, terdengar oleh orang tentang kekurangan-kekurangannya, dan tidaknya pun dia tidak punya apa yang dibanggakan, ya, atau yang membanggakan calon mertuanya. Maka ketika dikabarkan bahwa untuk Julaibib, dalam sebagian riwayat musnad mereka mengatakan ini terkejut karena mungkin mulai mengurungkan niat dan mulai merasa ini tidak pantas, dan mengatakan menyebutkan alasan-alasan, menyampaikan kepada suaminya alasan-alasan untuk menolak. Ya, untuk menolak. Nabi SAW tidak punya sahabat yang lain. Ya, selain Julaibib, kata istrinya. Sementara anaknya, anak wanita mereka mendengar dari belakang tirai. Menyaksikan dari belakang tirai. Apa yang didengar dari Nabi SAW tentang lamaran untuk Julaibib. Dan apa yang dirasakan oleh ayahnya ketika mendengar bahwa Nabi melamar sebelum menyatakan itu untuk Julaibib. Bagaimana perbedaan sikap mereka sebelum dan sesudah mendengar tentang lamaran untuk Julaibib tersebut. Dilihat oleh anaknya yang dilamar, yang diinginkan. Kemudian melihat juga apa yang dilakukan oleh ibunya ketika ayahnya, ia melihat ayahnya ingin kembali menghadap Nabi untuk menyampaikan keputusan mereka berdua. Ia dan suaminya, bahwa mereka tidak menerima, maka terdengarlah suara dari belakang tirai, tunggu. Ya. Tunggu. Dan mereka, dan sang anak ini, wanita ini memanggil kedua orang tuanya dan mengatakan, ya, apakah kalian menolak tawaran Nabi SAW? Pilihan Nabi SAW. Nabi yang memilihkan. Ya. Nabi yang memilihkan. Dan Nabi SAW tidak akan mungkin dalam masalah menuguhkan jodoh, tidak akan mungkin memilih yang tidak ia kenal sebagai kebaikannya. Maka anak ini, karena Nabi yang menawarkan laki-laki ini, yaitu Julaibib, anak ini menerima. Ya, menerima dengan alasan tadi, bahwa yang memilihkan untuknya Julaibib itu Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka dengan kesiapan yang dilamar, yaitu perempuan anak mereka, anak perempuan mereka itu, maka sang ayah pun menghadap kepada Nabi untuk menerima. Dan ternyata, ya, Julaibib setelah menikah, tidak lama setelah menikah, terdengar seruan perang. Terdengar seruan perang, maka dia berperang, ikut berperang. Dan di peperangan itulah cerita yang sekarang. Dalam hadis yang sekarang ini, kejadiannya setelah menikah itu. Ya. Setelah menikah tersebut, Inilah kejadian dalam riwayat Imam Muslim. Sementara cerita yang tadi itu tidak ada dalam Sahih Muslim. Ada dalam hadis yang lain di luar Sahih Muslim. Tetapi cerita tentang peperangan yang disertai oleh atau diikuti oleh Julaibib, ya. Kemudian apa yang terjadi dalam peperangan itu, ini yang ada dalam riwayat yang kita pelajari sekarang ini. Baik, kita baca hadis satu-satunya di bawah bab ini, nomor 6308. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsani Ishaq bin Umar ibn Saliq qala haddatsana Hammad bin Salamah an Thabit an Kinanah bin Nu'aym an Abi Barzah radhiyallahu an Abu Barzah as-sahabat Nabi ya al-Aslami radhiyallahu taala an أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مغزى له. Adalah Nabi SAW suatu ketika dalam perjalanan perang atau dalam sebuah peperangan. فَأَفَا اللَّهُ عَلَيْهِ maka Allah Subhanahu Wa Taala memberinya kemenangan. Ya. Dan mendapatkan harta fai rampasan perang yang mungkin peperangannya tidak terlalu besar, tapi ternyata hasil dari peperangan itu berupa rampasan harta rampasan besar dan bahkan digolongkan dengan fai kepada fai. Perbedaan antara ghanimah dengan fai yang kedua-duanya adalah hasil atau harta yang didapatkan dari sebuah peperangan. Ghanimah adalah hasil atau harta rampasan yang didapatkan dengan peperangan yang mana pasukan kaum muslimin meraih kemenangan dengan kontak senjata, ya. Perang yang benaran, kemudian kaum musliminnya menang. Lalu didapatkanlah harta rampasan dan itu namanya ghanimah. Sementara fai adalah harta rampasan dari sebuah peperangan yang tidak ada perangnya. Musuhnya bisa jadi melarikan diri dan meninggalkan harta. Tidak ada perangnya. Dan ini diungkapkan dengan kata-kata afa Allah, bisa jadi ada peperangan dimulai pertama, tetapi setelah merasa bahwa musuh merasa bahwa mereka tidak akan mampu melawan, mereka lari. Dan mungkin ada korbannya, sebagaimana dalam cerita ini ada korban, tetapi peperangan tidak terlalu berarti. Maka digolongkanlah dalam ungkapan Abu Barzah di sini harta rampasannya kepada fai. Maka dia mengatakan fa'afa Allahu alaihi. Bisa jadi dia fai atau bisa jadi ghanimah yang diistilahkan dengan fai. Ya, bisa jadi maknanya ghanimah tetapi diungkapkan oleh Abu Barzah dengan fai. Karena di sana nanti ada korban. Bahkan Julaibib salah satu dari pasukan kaum muslimin yang meninggal, yang syahid di medan perang tersebut. Faqala li ashabi, setelah selesai perang, maka Nabi bertanya kepada para sahabat, kepada pasukan, hal tafqiduna min ahadin? Ini juga keadaan Julaibib di mata para sahabat. Artinya dia tidak terlalu dikenal. Ya. Maka ketika Nabi bertanya, apakah ada seseorang yang kalian kalian tidak temukan, seseorang yang tidak nampak sekarang ini, berarti dia korban syahid. Ya. Qalu na'am, kata mereka menjawab iya, disebut satu persatu, fulan wa fulan wa fulan, itu si fulan disebut namanya, si fulan, Sianu, disebut mereka orang-orang yang gugur dalam perang tersebut. Summa qal, setelah disebutkan beberapa orang, kemudian Nabi bertanya lagi, hal tafqiduna min ahadin? Ada lagi yang syahid? Ada lagi yang korban di perang ini? Qalu na'am. Kata mereka, iya ada. Setelah melihat-lihat orang, ternyata tidak ada si fulan, maka mereka menambahkan lagi, iya, fulan, fulan, fulan. Ditambahkan lagi orang-orang yang tidak disebutkan pada jawaban pertanyaan pertama. Kemudian ketiga kalinya Nabi bertanya, hal tafqiduna min ahadin? Apakah kalian kehilangan seseorang selain dari yang telah kalian sebutkan? Qalula. Setelah melihat-lihat, memeriksa, memperhatikan, meneliti, akhirnya mereka menyimpulkan bahwa tidak ada lagi yang meninggal selain dari orang-orang yang telah mereka sebutkan nama-namanya. Berarti mereka tidak kenal dengan Julaibib. Ya. Julaibib bukan seorang yang terkenal, tetapi Allah memperkenalkannya kepada kita. Ketika itu, yang mengenalinya hanya Nabi. Karena beliau sangat erat hubungannya dengan Julaibib, dan bahkan beliau yang baru-baru sebelum perang itu, dia melamarkan wanita tadi untuk Julaibib. Ya. Qalu la, kata mereka, tidak ada lagi ya Rasulullah. Habis. Itulah orang-orang yang syahid di medan di perang ini. Qal, kata Nabi, lakinni afqidu Julaibiban. Kata Nabi, adapun saya kehilangan Julaibib. Kehilangan Julaibib. Ya, ini menunjukkan yang menyadari keberadaannya dalam perang itu hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun para sahabat yang lain tahu keberadaannya, tetapi ketika ditanya siapa saja yang syahid, karena biasanya mereka juga tidak mengenal, tidak terlalu memperhatikannya, maka mereka lupa. Sementara Nabi tidak lupa sallallahu alaihi wasallam. Walakinni afqidu Julaibiban fatlubuh. Saya kehilangan Julaibib, maka coba cari di medan perang. Ya. Fatuliba fil qatla. Maka dicari-carilah orang-orang yang sudah meninggal dan mayatnya bergelimpangan, dilihat mukanya, dilihat wajahnya. Ya. Orang-orang yang tadi nama-nama disebut memang dapat. Ya. Dan kemudian dicarilah oleh mereka, ternyata memang ada Julaibib. Fawajaduhu ila jambi sab'atin qad qatalahum. Ya. Mereka menemukan jasad Julaibib ini berada di tengah-tengah tujuh orang yang telah berhasil dibunuhnya. Ya. Jadi jasadnya tadi dekat dengan atau dikelilingi oleh tujuh orang pasukan musuh yang tewas, ya, di dekatnya. Dan mereka memahami, menyimpulkan bahwa tujuh orang tersebut hasil atau disebabkan oleh Julaibib. Dia membunuh mereka, qad qatalahum, thumma qataluh. Kemudian mereka berhasil membunuhnya, yaitu pasukan musuh. Dia sudah berhasil membunuh tujuh orang, dan akhirnya musuh berhasil membunuhnya. Akhirnya beliau syahidnya. Inilah hasil kesimpulan pasukan atau para sahabat ketika melihat kondisi jasad Julaibib. Berada di tengah-tengah pasukan tujuh orang pasukan musuh yang juga tewas ketika itu. Dan mereka menyimpulkan bahwa dia mati karena pasukan yang lain, dari orang-orang yang lain dari pasukan musuh. Ya. Kemudian fa'atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fawaqafa alaihi. Ketika diberitahukan tentang keberadaan jasadnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun mendatangi tempat di mana jasad Julaibib terbaring. Ya. Faqala, dan Nabi mengatakan, qatala sab'atan thumma qatalu. Dia berhasil membunuh tujuh dan akhirnya dia terbunuh. Ya. Bagaimana keperkasaannya Ya, bagaimana kekuatannya, keberaniannya. Berhasil membunuh 7 orang dan akhirnya dia terbunuh. Kemudian Nabi mengatakan, setelah mengabarkan ya kelebihan dan keistimewaan dan manakibnya Julaibib, lalu Nabi mengatakan, "Hadza minni wa ana minhu." Dia ini, maksudnya Julaibib, adalah dariku dan aku darinya. Maksudnya apa? Kedekatan hubungan Nabi dengan beliau. Ya. Kedekatan hubungan Nabi dengan beliau. Ungkapan dia, saya dan saya dia, ini kan ungkapan yang menyatakan betapa dekatnya hubungan Nabi hubungan seseorang dengan orang lain. Sebagaimana Nabi mengatakan tentang Fatimah, sesungguhnya Fatimah adalah salah satu dari organ saya. Innama hiya minni, itu merupakan darah dagingku. Ungkapan kedekatan memang nyata bahwa Fatimah adalah darah daging Nabi SAW. Tapi kita ingin mengambil ungkapannya tadi dalam bahasa Arab. Nabi mengatakan tentang Julaibib, "Hadza minni wa ana minhu." Dia dari saya dan saya dari dia. Ya. Kemudian diulang kembali, "Hadza minni wa ana minhu." Dua kali Nabi menyatakan ungkapan tadi. Berarti yang pertama yang menunjukkan keistimewaan dan kemuliaan Julaibib adalah Nabi SAW menyatakan bahwa dia berhasil membunuh 7 orang. Akhirnya dia terbunuh. Ini adalah kemuliaannya. Ya, adalah keutamaannya. Kemudian ungkapan Nabi, dia dari saya dan saya dari dia. Dan itu bukan satu kali, tetapi dua kali Nabi mengungkapkan kata-kata tersebut. Kemudian yang ketiga, dari keutamaan dan manakibnya Julaibib adalah qal fawada'ahu ala sa'idaihi. Lalu Nabi SAW meletakkan jasadnya Julaibib atau membaringkan jasad Julaibib di atas pangkuannya. Dia ulurkan kakinya kemudian dibaringkan Julaibib di atas kedua kakinya, di atas betisnya. Ini luar biasa. Ini adalah besar, menunjukkan betapa besarnya perhatian Nabi, kasih sayang Nabi ya, kepada Julaibib. Ya, Nabi SAW meletakkan jasad Julaibib di atas kedua betisnya, kedua kakinya. Laisa lahu illa sa'idan Nabi SAW. Dia tidak punya tempat di mana dibaringkan jasadnya kecuali kedua kaki Nabi. Kecuali kedua kaki Nabi. Dia tidak di, yang lainnya kan dia di atas tanah. Ya, yang lainnya di atas tanah. Sementara Julaibib terbaring jasadnya di atas kaki Nabi. Nabi SAW yang meletakkannya. Ya, ini menunjukkan keutamaan dan keistimewaan Julaibib. Kemudian qal, kata Abu Barzah bercerita, fahufiralah, lalu digalikan kuburan untuknya, tentunya untuk yang lain-lain juga. Wa wudi'a fi qabrihi, lalu langsung diletakkan, dimasukkan, dikuburkan. Ya. Langsung diletakkan di dalam kuburnya untuk dikuburkan. Ya. Kemudian wa lam yadhkur ghaslan. Dan tidak ada sebutan dalam hadis ini tentang memandikan. Karena memang syahid tidak dimandikan dan tidak dikafani dengan kain kafan khusus, tetapi dengan pakaiannya. Alasan tidak dimandikan dan juga tidak diganti kafannya, dia dikafani dengan pakaian perangnya. Nabi SAW mengatakan, karena nanti dia akan dibangkitkan dengan darah yang segar. Dan darah yang segar ini launuhu launud dami, warnanya memang warna darah, tetapi baunya bau kasturi. Ya, inilah keistimewaan syahid di medan perang untuk menegakkan agama Allah. Ya, untuk menegakkan agama Allah, dan salah satu dari dalil keutamaan berjihad di jalan Allah. Jihad adalah syariat Allah. Ya. Sebagaimana salat harus sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, maka berjihad pun harus sesuai dengan tuntunan. Ketika ada penyimpangan-penyimpangan dalam salat, maka otomatis juga ada penyimpangan-penyimpangan dalam jihad. Ketika ada kekeliruan dan kesalahan dalam praktek salat, tentunya sudah pasti ada kekeliruan dan penyimpangan dan kesalahan dalam praktek jihad. Jangan sampai ketika ada orang yang salah dalam menerapkan jihad, lalu jihadnya disalahkan. Ketika ada orang-orang yang bodoh menerapkan konsep, menerapkan jihad yang mereka anggap, yang menjadi korbannya syariat jihadnya. Sehingga kaum muslimin ada yang pobi dengan kata jihad, benci dengan kata jihad. Dianggapnya jihad itu adalah kata-kata yang berbau terorisme. Padahal dia syariat Allah Subhanahu wa taala. Adalah ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kasih sayangnya kepada manusia itu lebih besar dari kasih sayang seorang wanita kepada anaknya. Seorang wanita kepada anaknya sendiri. Kata Nabi SAW, Lallahu arhamu li'ibadihi min hadihi libnatiha. Sungguh Allah lebih menyayangi hamba-hambanya, yaitu manusia, bahkan makhluknya semua, daripada sayangnya wanita itu kepada anaknya. Kita akan memahami bagaimana konteks hadis ini dari sebab turunnya, sebab wurudnya hadis ini. Perawi bercerita bahwa setelah peperangan, banyak tawanan. Nabi sedang duduk-duduk dengan pasukannya. Melihat tawanan-tawanan, tiba-tiba dia melihat seorang wanita yang mencari-cari atau melihat yang tidak melihat seorang anak kecil pun yang masih dalam masa menyusui kecuali dia susukan. Karena dia ibu muda yang baru melahirkan anaknya. Jadi anak-anak kecil yang ada di sana yang tidak punya orang tuanya, dia susukan. Begitu besar kecintaannya. Bukan hanya kepada anaknya sendiri, tapi kepada anak-anak atau bayi-bayi yang menyusu. Dia susukan. Lalu Nabi bertanya kepada para sahabatnya, menurut kalian wanita ini, akankah dia tega untuk melemparkan darah dagingnya, anaknya sendiri ke dalam api? Sementara kecintaan, kasih sayangnya kepada anak orang saja sudah begitu besar. Tidak nampak, dia tidak melihat anak yang masih menyusui, yang masih dalam usia menyusui, di tengah-tengah tawanan itu kecuali dia susukan. Begitu penyayangnya. Lalu Nabi bertanya, mungkinkah wanita ini mencampakkan anaknya sendiri ke dalam api? Kata para sahabat, mustahil. Kepada anak orang saja begitu besar kasih sayangnya, bagaimana dengan kepada anaknya sendiri? Lalu Nabi mengungkapkan hadis tadi. Allah Subhanahu wa taala lebih menyayangi hamba-hambanya daripada wanita ini kepada anaknya. Bayangkan bagaimana besarnya, luasnya kasih sayang Allah kepada manusia. Dan dia yang menurunkan konsep jihad. Jadi ketika jihad itu diterapkan oleh orang-orang tertentu, mengangkat bendera jihad, kemudian ternyata keliru, begitulah cara kita menilainya adalah ketika banyaknya kaum muslimin yang melakukan ibadah-ibadah yang lain dan keliru. Penyebab utamanya karena tidak ada ilmu, atau disebabkan oleh hawa nafsu. Ya. Dia punya misi-misi dan ambisi tertentu, lalu ini hanya sebatas jembatan, batu loncatan. Ini betapa bejatnya mereka ketika menjadikan Islam hanya sebatas tunggangan untuk meraih kepentingan pribadi, untuk meraih kepentingan kelompok tertentu. Ya. Fallahul musta'an. Jadi kembali kita kepada kisah ini, bahwa di antara keistimewaan orang yang syahid adalah tidak dimandikan dan tidak diganti kafannya kecuali pakaiannya itu sendiri. Nah, karena nanti ketika dibangkitkan, dia dibangkitkan dalam kondisi demikian. Ya, dengan kondisi demikian. Kalau dimandikan darahnya habis, bersih. Makanya dibiarkan darahnya dikuburkan dan nanti dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sebagaimana dia syahid. Cuma perbedaannya warnanya saja, yang warna darah, tetapi aromanya lebih harum daripada minyak kasturi. Ya. Dan itu sebagai bukti bagaimana mereka mendapatkan kemuliaan nanti. Sementara orang tidak punya wangi, mereka punya wangi. Mereka membawa parfum ketika dibangkitkan. Parfumnya melengket di tubuh mereka. Ya. Ini yang perlu kita ketahui tentang keutamaan jihad. Dan sekali lagi, jihad adalah syariat Allah SWT. Dan harus dipahami, dipelajari oleh kaum muslimin. Bila mana mereka ingin mengenal betapa luasnya kasih sayang Allah SWT. Bahkan dalam konsep jihad saja nampak luasnya kasih sayang dan rahmat Allah SWT. Indahnya syariat Islam. Indahnya syariat Islam. Ya. Kemudian, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kembali kita ingatkan tentang keutamaan Julaibib. Dan tadi sebelum kita memulai, kita jelaskan pelajaran yang sangat penting sebagai inspirasi. Bahwa jangan sampai kita merasa bahwa kita tidak punya apa-apa. Ya. Semua kita punya skill, punya modal yang diletakkan oleh Allah pada diri kita masing-masing untuk berpacu dengan siapapun juga menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita belum, mungkin masih terpendam. Untuk menggalinya adalah ilmu. Ilmu yang membuat dia batang yang terendam itu tergali. Sehingga kita tahu inilah andalan saya. Bisa jadi dengan puasa sunatnya. Sementara orang yang luas ilmunya tidak pernah puasa sunat. Bisa jadi dengan sedekahnya setiap hari. Bisa jadi dengan bacaan Al-Quran. Bisa jadi dengan bakti kepada orang tua. Makanya di antara para sahabat itu tidak semua memiliki keutamaan yang banyak. Ada mereka yang punya hanya satu keutamaan saja, tetapi yang lain tidak punya itu. Seperti salah seorang pemuda sahabat yang dijamin surga oleh Nabi. Ya. Ibadahnya tidak terlalu spesial, tidak ada istimewa. Makanya para sahabat yang ahli ibadah penasaran, ini apa kelebihan orangnya? Sampai-sampai Nabi SAW menjanjikan surga untuknya. Abdullah bin Amr bin As, ahli ibadah sahabat. Puasa sunat setiap hari. Salat malamnya sepanjang malam. Menghatamkan Al-Quran setiap hari. Awalnya. Lalu Nabi SAW arahkan kepada yang lebih muda. Lebih ringan baginya sampai tua. Ya. Yang membuat dia penasaran, Nabi SAW menyatakan bahwa ada seorang pemuda yang masuk surga. Makanya dia mencoba untuk mengetahui ibadah, kelebihan ibadahnya sehingga dia mengikuti. Mencontoh dan meniru. Ternyata tidak ada kelebihan apa-apa. Tetapi ternyata kelebihannya tidak nambah. Yaitu amalan hati, amal qalbu. Ketika orang tadi mengatakan bahwa setiap dia hendak merebahkan badannya setiap malam untuk tidur, istirahat malam, dia membersihkan hatinya dari segala kebencian kepada siapapun juga. Jadi hatinya, tidurnya itu dengan hati yang bersih. Tidak ada dengki, tidak ada iri, tidak ada permusuhan, tidak ada apapun juga dalam hatinya kepada siapapun kaum muslimin yang bergaul dengannya. Yang pernah bergaul tapi dia tidak mengenal, pokoknya dia halalkan semua dan dia berupaya untuk membersihkan kebencian. Sehingga ketika Abdullah bin Amr mendengar ungkapan ini, dia mengatakan, oh inilah rahasianya. Nah, dan ini yang harus kita gali, kelebihan yang seperti ini harus kita gali. Bukan orang per orang, tetapi kita sendiri. Saya punya ini, saya bisa ini, saya bisa ini. Lakukan dan jangan berhenti. Amalan yang paling dicintai oleh Allah dari seorang hamba adalah yang terus menerus walaupun sedikit. Itu yang tadi. yang bisa kita handalkan. Dan nanti di hadapan Allah, ini yang kita jawab. Saya hanya bisa ini ya Allah. Saya hanya bisa ini. Saya hanya punya ini. Saya punya ini. Ini yang bisa saya berikan untuk agamamu. Ini yang saya bisa korbankan untuk mengejar surgamu. Ya. Sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada cerita tentang seorang pemuda yang tidak berhasil pergi berangkat untuk perang Tabuk. Ya. Saya lupa namanya, tetapi ceritanya saya tidak akan lupa. Ya. Ketika banyak orang-orang yang ditolak oleh Nabi untuk ikut serta karena tidak ada kendaraan, perlengkapan senjata juga tidak mencukupi, perjalanan sangat jauh, banyak yang ditolak. Banyak di antara yang ditolak itu menangis sedih. Tidak bisa ikut perang. Ya. Berjuang di medan perang. Dan ada yang merasa dia tidak berputus asa dan tidak mau kalah. Tidak mau kalah. Orang yang berangkat silakan berangkat. Saya tidak bisa berangkat ya enggak apa-apa, tetapi dia tidak mau kalah. Dia bangun di malam harinya dan salat ya, mengisi malamnya dengan ibadah, kemudian dia berdoa. Ya Allah, banyak di antara hamba-hambamu yang engkau beri kelebihan rezeki. Sehingga mereka bisa begini, bisa begitu, bisa begini, bisa begitu. Dan saya tidak punya apa-apa. Saya tidak punya apa-apa dari harta dunia. Tetapi saya punya. Ya, punya. Apa yang saya sedekahkan. Ya Allah, mungkin dengan posisi dan status saya ini, banyak orang yang menyakiti saya. Banyak orang yang meremehkan, menghina, mencaci maki saya. Semua dosa-dosa yang mereka lakukan kepada saya itu, saya sedekahkan malam hari ini karenamu ya Allah. Semua apapun yang dilakukan oleh orang kepada saya dari dosa-dosa yang menyebabkan mereka berdosa dan mereka membawanya kepadamu nanti, itu sudah saya halalkan dan saya sedekahkan. Ya. Karenamu ya Allah. Karenamu ya Allah. Dia tidak merasa kalah dan tidak merasa habis cara. Dengan cara itu dia bisa mendapatkan keutamaan sampai Nabi diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang mendengar doanya dan tidak ada yang mengetahui dia berdoa. Nabi juga tidak mengetahuinya. Allah yang mendengar doanya. Allah yang mengetahui apa yang dilakukan di malam yang gelap tersebut, lalu disampaikannya kepada Nabi SAW. Yang diberitahukan oleh Allah kepada nabinya, Nabi Muhammad SAW, dan Nabi SAW yang merasa berbahagia dan menanyakan, siapa yang tadi malam bersedekah dan Allah menerima sedekahnya. Padahal pasukan perang ketika itu malam tidur. Karena besoknya mereka akan berangkat. Ya. Tidak akan mungkin mereka bisa bersedekah. Ternyata beliau inilah. Dan ini juga sebagai inspirasi, sebagai motivasi bagi kita. Prinsipnya, jangan mau menjadi penonton saja. Carilah apa yang kita miliki, apa yang bisa kita beri untuk mengejar surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beranjak dari cerita Julaibib, Allah abadikan dia, sementara para sahabat hampir tidak mengenalinya. Justru kita hari ini mengenalinya. Allah abadikan kelebihannya dan bahkan jandanya. Dalam sebagian riwayat, Abu Barzah al-Aslami juga bercerita ini janda kaya. Karena Allah bukakan rezekinya setelah suaminya meninggal dunia. Ya. Allah bukakan rezekinya dan Allah istimewakan wanita ini karena dia dengan pasrah, dengan sukarela menerima pilihan Nabi untuknya. Walaupun seorang pemuda yang mungkin orang memandangnya sebelah mata. Ini pelajaran sangat penting. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cerita Julaibib. Baik, kita lanjutkan. Bab yang berikutnya. Bab yang ke-28. Bab min fadaili Abi Dharrin. Ini masyhur sahabat ini. Abi Dharr al-Ghifari. salah seorang sahabat yang sangat zuhud. Yang sangat zuhud. Saking zuhudnya, Abu Dzar Al-Ghifari ketika menawarkan diri kepada Nabi untuk mengurusi urusan perbendaharaan, ya, penyimpanan harta, Nabi SAW tidak mau. Ya, bukan karena Nabi curiga kepadanya, tidak. Nabi SAW tahu bahwa dia adalah seorang yang zuhud. Nabi SAW tahu dia tidak akan mungkin menyisakan dalam tabungan atau dalam perbendaharaan kekayaan negeri atau negara kaum muslimin ketika itu satu malam pun kecuali dihabiskan. Bukan untuk kepentingan dia, tetapi untuk dibagi-bagikan kepada kaum muslimin. Ini kan merusak. Ini akan memberi menjatuhkan ya, kepada kebinasaan. Kalau tidak ada harta di dalam tabungan, dalam perbendaharaan, maka habis. Ini tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Maka yang mengurusi hal yang seperti orang yang betul-betul berhati-hati mengeluarkan biaya. Bukan berarti kikir, tetapi mereka mempertimbangkan masa yang panjang. Ya. Abu Dzar dengan kezuhudannya, maka Nabi SAW tidak meletakkannya pada posisi mengurusi uang. Zuhud. Dia tidak akan menyimpan satu malam pun harta yang tersimpan. Harus semuanya habis dalam satu hari. Besok dicari lagi. Itulah kezuhudannya. Ini cerita tentang dia. Sangat panjang. Ya. Sangat panjang sekali. Kita akan baca. Ya. Hadis nomor 6309. Imam Muslim mengatakan haddatsana هداب بن خالد الأزدي قال حدثنا سليمان ابن المغيرة قال أخبرنا حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت قال أبو ذر ya. Berkata Abdullah ibn الصامت Abdullah ibn الصامت رضي الله تعالى saudaranya Ubadah ibn الصامت Saudaranya Ubadah ibn Samit, sahabat Nabi SAW. Dia menceritakan tentang cerita Abu Dzar. Qala Abu Dzar. Jadi yang bercerita adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, tentang nama Abu Dzar ini, berselisih pendapat para ulama, tetapi yang kita lihat yang rajih adalah Jundub ibn Junadah. Ini yang dirajihkan oleh An-Nawawi dalam Arba'in Nawawiyah. An-Nawawi dalam Arba'in Nawawiyah, salah satu panduan yang dia lakukan dalam menyusun 40-an hadis dalam kitab tersebut adalah ketika pertama kali datang sahabat, karena dia hanya menyebutkan sahabatnya. Ketika datang sahabat pertama kali dalam riwayat dalam hadis dalam 40-an hadis tersebut, dia menyebutkan namanya dengan lengkap. Gelar dan namanya. Makanya dia ketika pertama kali Abu Dzar ada dalam kitabnya ini, dia sebutkan hadisnya, dia mengatakan An Abi Dzarrin Jundub Ibnu Junadah. Disebutkan namanya langsung. Ya. Sama dengan Umar bin Khattab, disebutkan dengan gelarnya. An Abi Hafsin Umara Ibn Al-Khattab. Ini hadis yang pertama dalam Arba'in Nawawiyah. An Abi Hafsin Umara ibn Khattab dan seterusnya juga tentang Abdullah bin Mas'ud ya, dia sebutkan pertama kali namanya ya, Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud tentang hadis dikumpulkan penciptaan salah seorang kamu di dalam rahim ibunya 40 hari sebagai sperma proses sperma kemudian nanti menjadi segumpal darah 40 hari pula kemudian 40 hari pula dari segumpal darah menjadi sepotong daging. Kemudian nanti dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan nama dan kunyahnya, Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Ya. Di sini Abu Dzar namanya tadi berbeda pendapat tetapi yang kita lihat kuat adalah Jundub ibnu Junadah. Kata Abu Dzar bercerita, kharajna min qaumina ghifar wa kanu yuhilluna asyhar alharam. Kami keluar meninggalkan kampung kami, yaitu Ghifar. Nama kampungnya apa? Ghifar, maka gelarnya Ghifari, pakai ya. Ya. Kalau untuk menasabkan seseorang kepada kampung halamannya, daerah kelahirannya, maka dalam bahasa Arab tinggal menambahkan ya di nama kampungnya. Ya. Kalau Pekanbaru, Pekanbaruwi. Ya. Ya. Seperti itulah caranya. Seperti Ghifar tadi, Ghifari. Ya, Ghifari. Ini sebagai kaidah dalam bahasa Arab. Kata mereka, kata Abu Dzar, kami keluar meninggalkan kampung kami, yaitu Ghifar. Wa kanu yuhilluna asyhar alharam. Penduduk kampungnya itu menghalalkan bulan haram. Mereka menghalalkan bulan haram berarti tidak mengagungkan bulan haram. Tidak memuliakan bulan haram. Bulan haram itu apa? Hah? Bulan haram apa saja? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Itu yang dimaksud dengan Asyahrul Haram. Salah satunya memang bulan haram, Muharram. Tetapi bulan haram yang dimaksud di sini adalah empat bulan yang haram. Minha arba'atun hurum. Jadi orang kampung, orang Ghifar ini tidak memuliakan, tidak mengagungkan bulan-bulan haram. Maksudnya melanggar aturan-aturan yang berlaku, tidak boleh berperang, tidak boleh menzalimi. Ya. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jadi mereka tidak mengagungkan. Ini yang diceritakan oleh Abu Dzar, maka mereka meninggalkan hijrah, meninggalkan kampung halamannya. Siapa saja yang ikut dalam rombongan ini? Kata Abu Dzar, fakharajtu ana wa akhi Unaisun wa ummuna. Berapa orang? Tiga. Dia Abu Dzar, kemudian saudaranya Unais. Unais, nama saudaranya Unais, kemudian ibu mereka. Fanazalna ala khalil lana. Maka kami singgah di rumah paman kami, saudara ibunya. Khal, saudara ibu, paman dari sebelah ibu. Kalau paman dari sebelah ayah, ammun. Ya. Fanazalna ala khalina, ala khalin lana, faakramana khaluna. Maka kami pun disambut dengan gembira oleh paman kami. Ya, datang kemenakannya dan saudarinya, ya, ibunya orang ini, maka disambut dengan gembira dan dimuliakan oleh beliau. Wa ahsana ilaina, dan berbuat baik kepada kami. Ya, disambut dengan baik, dimuliakan, dihormati, ya, diladeni, dilayani. Cuma kendalanya apa? Kendalanya keluarganya tidak suka. Fahasadana qaumuhu. Lalu keluarganya, anak-anaknya, istri dan anak-anaknya, atau mungkin ipar-iparnya tidak menyukainya, iri dengan sikap paman kami kepada kami. Lalu mereka mengadu domba. Faqalu innaka idza kharajta an ahlika khalafa ilaihim Unaisun. Jadi diburuk-burukkan oleh mereka Abu Dzar dan keluarganya. Kata mereka kepada pamannya, engkau kalau sudah pergi, nanti Unais akan menguasai keluarga ini. Nanti Unais akan menguasai keluarga ini. Khalafa ilaihim Unais. Jadi tujuannya kesini berbaik-baik denganmu adalah untuk menguasai keluargamu. Ya. Faja'a khaluna. Jadi pamannya mereka ini terpengaruh memang. Ya. Faja'a khaluna, kata Abu Dzar, maka datanglah paman kami. Fanatha alaina alladhi qila lahu. Maka dia beberkan sampaikan kepada kami apa yang disampaikan oleh keluarganya tadi. Dia terpengaruh, dia merasa sedih karena dia mencintai, menyayangi, menghormati kemenakannya, ternyata kemenakannya berniat buruk kepadanya. Makanya dia ya terhasut dengan hasutan tadi. Faqulna amma ma madha min ma'rufika faqad qaddartahu. Adapun kata dua kemenakannya kepada pamannya ini, kata Abu Dzar dan Unais kepada paman mereka, sesungguhnya kebaikan yang telah engkau berikan kepada kami itu rusak oleh terhasutnya kamu sekarang ini. Rusak dengan terhasutnya kamu ini. Kalau seperti ini sikapmu, wala jima'alaka fima ba'du. Kalau seperti ini engkau mudah terhasut, ya, maka kedepannya mungkin sulit kita berhubungan baik lagi. Kata Abu Dzar kepada pamannya. Faqarrabna sirmatana. Setelah kejadian itu, maka kami pun langsung mengumpulkan unta-unta bawaan. Jadi mereka pergi membawa unta-unta, meninggalkan kampung halaman mereka. Fahtamalna alaiha. Maka kami pun mengendarainya. Ada yang dibawa saja. Ya, jadi mereka memboyong harta mereka semua, pergi meninggalkan Ghifar. Singgah di rumah paman, ternyata pamannya awalnya menyambut dengan baik, ternyata terhasut oleh keluarganya sehingga mereka tidak jadi lama di sana dan mereka langsung pergi. Ya, langsung pergi dan memboyong unta-unta mereka. Wa taghatta khaluna thawbahu faja'ala yabki. Paman kami ketika kami tinggalkan menutupi wajahnya dengan kainnya, menyesal dan dia menangis. Kenapa begitu mudahnya dia terhasut oleh keluarganya dan akhirnya dia terputus hubungan silaturahimnya dengan kemenakannya. Ya. Fantalaqna hatta nazalna bihadrati Makkah. Maka kami lanjutkan perjalanan meninggalkan kampung halaman menuju Mekah. Menuju Mekah. Ya, sampai kami hampir tiba di Mekah. Kata Abu Dzar. Fanafara Unaisun an sirmatina wa an mithliha. Lalu Unais Unais ini bertaruh dengan seseorang dalam masalah syair dengan upah, judi namanya ini ya, perjudian, dengan hadiahnya adalah unta mereka. Kalau andai kata Unais kalah, maka unta-untanya diserahkan kepada lawannya sebelum sampai di Mekah ini. Kalau seandainya dia yang menang, maka unta lawannya akan mereka dapatkan. Ini sebelum masuk Islamnya. Ini masih proses untuk menuju yang merupakan keutamaan Abu Dzar yang belum sampai kita ke sana. Ceritanya panjang. Ini perjalanan menuju hidayah. Jadi Unais bertaruh sa'ir dengan hadiahnya unta-unta mereka. Ya. Fa'atayal kahin, setelah mereka berlomba, lalu jurinya adalah seorang kahin, dukun atau tukang sihir. Ya. Fakhayyara Unaisan. Ternyata jurinya ini memenangkan Unais. Memenangkan Unais. Fa'atana Unaisun bisirmatiha wa misliha ma'aha. Maka datanglah Unais membawa unta-unta mereka bersama unta-unta hadiah tadi. Dia menang dan dia mendapatkan tambahan unta. Mendapatkan tambahan unta. Ya. Qal wa qad sallaitu yabna akhi qabla an alqa Rasulullah SAW bi thalasa sinin. Ini nanti yang berkenaan dengan masuk Islamnya dan ini akan kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Pada hari ini kita cukupkan pelajaran kita bermulanya perjalanan menuju hidayah pada keluarga kecil ini. Abu Dzar, saudaranya Unais, beserta ibunya, ibu mereka masih dalam proses perjalanan dan nanti akan sampai kepada pembahasan tentang bagaimana mereka memperoleh hidayah, berjumpa dengan Nabi, bagaimana Abu Dzar